Ya. Kemudian pada pelajaran 18 maka kita akan mulai mengenal huruf wawu sukun sebagai huruf mad. Nah, kita baca u, bu, tu. Nah, ini kalimat ini bukan dari mushaf, ya, bukan dari mushaf. Ini sebagai langkah awal saja untuk memperkenalkan tentang fungsi wawu sukun, ya. U, bu, tu, utia, burika, tuliju. Ulangi, utia, burika, tuliju. Nah, setelah itu mulai baris berikutnya hingga baris hingga halaman terakhir, baris terakhir huruf halaman 20, ya, halaman 18-20 ini, ya, pendalaman tentang dhammah, pendalaman tentang dhammah. Ya, kita libatkan mad dengan wawu pada semua huruf, ya, baik hamzah, kemudian ba, ta, ya, kemudian sa, jim, ha, kha, terus sampai huruf ya. Baik. Coba kita lihat halaman 19. Halaman 19 baris pertama. Fahudhuhu. Fahudhuhu. Ini sudah sampai huruf dal. Judhu'i. Tazudani. Tazudani. Fanabadhuhu. Dal. Kemudian halaman, masih halaman yang sama, coba lihat mad dengan wawu pada huruf sad, ya, persis sejajar dengan nomor halaman 19, ya. Ya, huruf sad ini coba kita kita praktekkan lagi, ya, agar lebih tepat pengucapan sad, ya, nampak sifat yang telah kita pelajari, sifat isti'la, ya, walaupun dalam kondisi dhammah, ya, tetap diharapkan nampak jelas sifat isti'la, ya. Sad, wa, ta, dan dha. Wa hasura. Su, ya, beda dengan sin. Su, su, su, ya, mungkin akan sekilas mungkin mirip, ya. Memang sekilas mirip, namun diusahakan tampak beda. Ya, isti'la pada shad harus nampak. Usuliha. Usuliha. Tusuna. Tusuna. Nasuha. Nasuha. Baik. Tufiduna. Tufiduna. Ini huruf dhad. Tufiduna. Yufiduna. Yufiduna. Berikutnya huruf ta. Butuni. Butuni. Butuniha. Butuniha. Yuhituna. Yuhituna. Tu. Ya, bedakan dari ta. Tu. Ya, kalau ta tipis, ya, nafas juga mengalir. Tu. Ya. Waturi. Wayatufu. Wayatufu. Utufuha. Utufuha. Berikutnya huruf wa, ya, huruf wa, ya, bedakan dhal dari wa, bedakan wa dari dhal, ya, sebagaimana kita membedakan yang fathah dha, wa, yang kasrah juga bedakan dhi, wi, maka begitu dhammah juga kita bedakan dhu, wu, ya. Nah, ini sekarang kita belajar mengucapkan wa dan memanjangkannya dengan waw. La hafidhuna. La hafidhuna. Yu'adhuna. Yu'adhuna. Ta'idhuna. Ta'idhuna. I. ta'ifuna. Ta'ifuna. Naam. Baik. Demikian huruf wa ya. Ingat selalu sifat isti'la pada huruf-huruf tadi. Sad, wa, ta, wa. Naam. Kemudian terakhir adalah memanjangkan huruf ya yang dhammah. Ya. Coba lihat halaman 20 baris terakhir ya, memanjangkan huruf ha dan memanjangkannya serta huruf ya. Zuhuruha. Zuhuruha. Layuhuna. Layuhuna. Ya. Yurithuha. Yurithuha. Yuqi'u. Yuqi'u. Baik, selesai pelajaran wawu sukun ya.